ku pulang dari rantau bertahun-tahun di negeri orang. Oh Malaysia, oh di mana kawan dulu, kawan dulu yang sama berjuang. Oh Malaysia, kekasih hati pun telah pula hilang, hilang tiada pesan. Aduhai nasib, apakah daya, cita hampa jiwaku merana. Mana dinda, inilah kisahku semalam di Malaysia. Diri rasa sunyi, aduhai nasib, apakah daya. Aku hanya seorang pengembara yang hidup.